Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin. Arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini kita telah sampai pada ayat 176 dari surat Ali Imran. Tema kita tentang ayat untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahzunkallazina yusari'una fil kufr. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Walahum azabun azim. Janganlah kamu Muhammad disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah. Allah berkehendak untuk tidak akan memberi suatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Ini mengisyaratkan bahwa ada sebagian muslim yang tergiur oleh bisikan dan godaan setan. Mereka dibisikkan akan ketakutan hidup di dunia ini. Takut miskin, takut dihina, takut tercela, sehingga mereka pun berusaha untuk meraih kehidupan dunia ini sebesar-besarnya. Maka bagaimana di dalam benak dan pikiran mereka hidup kaya? Bagaimana anak-anak SD kita harus lulus? Bagaimana gadis-gadis anak remaja kita harus berdandan, harus menjadi wanita yang menarik walaupun bajunya koyak-koyak? Ustaz Fajrul ya? Iya. Nah, ini adalah ditakut-takuti setan. Maka apa yang ditakut-takuti oleh setan ini membuat sebagian muslim tergiur, dan ketergiuran muslim ini mengarahkan kepada kekufuran, takut kepada Allah. Wa khaufuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang beriman. Artinya ketika kita tidak merasa ada Allah dalam hati kita, berarti kita sudah mengarah kepada kekufuran. Kekufuran inilah yang ditakutkan, yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Wala yahzunka. Tapi Allah berkata, jangan sedih wahai Muhammad, walaupun mereka itu mengarah kepada kekufuran. Jangan sedih wahai Muhammad, walaupun mereka itu dengar bisikan setan, walaupun mereka itu terjebak dalam rayuan setan, walaupun mereka itu lulus dengan cara menyontek, walaupun mereka itu berhasil dengan cara tidak elegan. Karena apa? Karena apa yang mereka buat itu la yadurrullaha syai'a. Allah sekali-kali tidak akan mendapatkan mudarat karena mereka telah kufur kepada Allah. Ini suatu kunci, ini suatu prinsip hidup. Jangan sampai kita merasa hebat ketika kita telah mendurhakai Allah. Durhaka yang kita lakukan itu tidak akan menimbulkan kemudaratan bagi Allah, malah sebaliknya. Kemudaratan bagi kita akan datang silih berganti. Memang terlihat, enak kali. Yang korupsi itu kaya. Yang nyontek itu lulus. Yang tidak korupsi tidak kaya. Yang tidak nyontek ini karena tidak belajar tidak lulus. Yeah. Sedih kali. Tapi sebenarnya ketika kita tidak lulus, kita memiliki mental bahwa sebenarnya kita telah belajar bagaimana mengarungi hidup ini. Karena terkadang di dalam kegagalan, disitulah sebenarnya keberhasilan tadi. La yadurrullahu syai'a. Kita mengikuti manhaj Allah, Allah akan membantu membuka pintu keberhasilan yang tidak kita duga. Dan sebaliknya, orang yang berhasil dengan cara kecurangan, dengan cara yang dilarang Allah, akan menimbulkan mudarat di kemudian hari. Bagaimana kita melihat sekarang ini ada kabulok itu ya. Yeah. Nah, bagaimana akhirnya kita lihat enak. Rupanya akhir dari perjalanannya menyedihkan. bagaimana menyontek. Rupanya, maka ada fatwa dari Abdullah bin Bas sangat kental, barang siapa yang menyontek atau berhasil dengan cara curang, kemudian ijazah yang didapatnya itu berkat cara curang tadi, dia bekerja, maka hal yang didapat tadi adalah haram untuk dimakan. Jadi bukan saja, kenapa? Karena dia masuk kerja dengan cara ijazah yang curang tadi. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Bas, imam fatwa dari Arab Saudi, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menginginkan kecuali dengan sarana dan cara-cara yang baik juga. Kalaulah misalnya dia menyontek, maka kerja yang didapatkan dengan hasil contek tadi hukumnya sudah tidak thayyib lagi menurut Abdullah bin Bas. Itulah disebutkan Allah, mudaratnya bukan untuk Allah, tapi mudarat yang dilakukan dengan menyontek, korupsi dan suap ini akan merusak tatanan hidup bangsa Indonesia. Iya. Bagaimana sekolah yang IPDN itu saat ada iya. berkenaan dengan firman la yaqbalu thayyib illa thayyib. Iya. Sumbernya saja sudah di situ memang ada salah seorang murid dari praja IPDN itu mengatakan itu surga, tapi ketika masuk ke dalamnya bagaikan iya. neraka. Iya. Jadi sebenarnya untuk IPDN ini kita memang sangat prihatin, dan sebenarnya dunia ini bukan saja dilihat dari pangkat, jabatan dan kedudukan, sehingga untuk diganti seragam baju putih saja sudah tidak siap. Karena apa? Karena memang sudah image bahwa kalau kita tidak mendapat dunia, matilah kita. Ini image yang harus dirubah oleh para aparatur, para pejabat di Indonesia ini, bahwa sebenarnya dunia ini bukan hanyalah satu-satunya. Betul. Dan bukan berarti ketika mereka melupakan Allah, Allah itu merasa kerugian. Allah berkata, la yadurrullaha syai'a. Allah tidak akan rugi, tetapi dunia dan bangsa Indonesia lah dan yang rugi. Ya. Bagaimana kita kaji kemarin, bukti-bukti kerugian bangsa akibat keroposnya masyarakat Indonesia ini sudah terlihat. Iya, iya. Nah, itu dari saya, mungkin Ustaz Fajrul bisa menambahkannya. Iya. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Di sini ketika Allah berfirman wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, ini untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika ayat ini kita mendengarkan seakan-akan, atau memang betul bukan seakan-akan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat ambisi, bahwasanya dia itu menginginkan seluruh umatnya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yeah. Justru itulah hatinya sedih ketika umat ini tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hati Rasulullah, bahkan sebaliknya mereka istilahnya berbondong-bondong menuju kekufuran. Disitulah kesedihan Rasulullah yang sangat mendalam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedih, maka Allah mengatakan untuk menambah menenteramkan hati Rasulullah itu, Allah berfirman selanjutnya itu la yadurrullaha syai'a. Kenapa enggak disebutkan la yadurruka? Maksudnya tidak akan membahayakan kamu wahai Muhammad, iya. tidak memudaratkan kamu. Artinya ini bukan perangmu saja kata Allah. Iya. Ini sudah menjadi perangku. Iya. Makanya Allah nisbahkan la yadurullah. Iya. Ini perangku ini katanya. Karena mereka tidak mengimani apa yang engkau bawa, sedangkan itu adalah sumbernya dari aku itu semua. Iya. Maka ketika orang itu berbalik, berseberangan arah, tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan la yadurullah, maka sedikit pun tidak akan mengurangi dari bentuk kekuasaanku. Iya. Dan ini menandakan bahwasanya wahai Rasulullah, ini perang saya sebetulnya ini, bukan perang kamu. Iya. Jadi kalau ketika Allah mengatakan perang saya, hati-hati kita. Iya. Karena Allah yang memiliki semua ini. Benar sekali. Rezeki yang kita miliki itu Allah yang menentukan semuanya itu. Iya. Maka ketika Allah mengatakan ini perangku, mudah saja Allah itu akan memberikan azabnya dan tidak segan-segan. Tapi walaupun begitu, Karena kesedihan Rasulullah seperti itu, terus bersedih, Jibril datang pada kisah tersebut. Memanggil Rasulullah SAW berkata, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu wahai Rasulullah dan jawaban mereka kepadamu. Allah telah mengutus malaikat katanya. Iya. Malaikat yang dikisahkan di sini adalah yang penjaga gunung. Hmm. Yang siap melaksanakan apa saja yang engkau perintahkan wahai Rasulullah katanya. Iya. Untuk ketika engkau perintahkan kepadanya, dia akan melakukan sesuatu itu terhadap mereka. Mereka itu orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah. Artinya yang cepat sekali mereka itu berubah kepada kekafiran. Tapi Rasulullah apa jawabannya? Allah SWT berkata, aku dipanggil oleh malaikat penjaga gunung katanya. Seraya mengucapkan salam kepadaku, lalu ia berkata, hai Muhammad, kata malaikat tersebut, aku diutus Allah kepadamu. Saya adalah malaikat penjaga gunung yang tunduk pada perintahmu. Kalau kamu mau, saya dapat menimpakan diri mereka kepada orang-orang yang durhaka tersebut. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Aku berharap, katanya Allah, kata Rasulullah, Allah melahirkan dari keturunan mereka orang yang menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Subhanallah, ucapan ini dari mulut Rasulullah SAW. Bukan dia malah mendoakan supaya mereka hancur, tapi masih mengharapkan. Mudah-mudahan dari keturunan mereka itu ialah lahir orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Sir Arifin menandakan bahwasanya menguatkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu memang rahmatan lil alamin. Makanya perlu kita mengambil hal istilahnya, bila kita terjadi sesuatu yang tidak inginkan kita, maka kita harus mengharapkan bukan yang sudah terjadi itu, setelahnya itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keturunanku. Kan begitu kan, sangat bagus sekali doa-doa seperti benar itu. Benar sekali. Jadi apa yang kita sampaikan dalam beberapa hari belakangan ini, dengan bobroknya sistem ujian yang memang kita harapkan tiap tahun ada perbaikan, mudah-mudahan lebih baik. Lebih baik, itu yang kita harapkan. Jadi kita harapkan lebih baik, karena apa? Kita cinta dengan Indonesia ini. Cinta Indonesia. Kita tinggal di sini, anak cucu kita pun ada di sini. Kebaikan bangsa Indonesia itu adalah kebaikan kita dan kebaikan umat Islam seluruhnya. Iya, betul itu. Sebagaimana Nabi Muhammad yang tadi mengharapkan kebaikan juga. Ketika kita begitu cintanya kepada kebaikan, terkadang terlihat sepertinya menjelek-jelekkan. Tapi sebenarnya tidak ada niat untuk menjelek-jelekkan, tapi sekedar untuk informasi supaya ada perbaikan. Bagaimana kita diperbaiki kalau tidak tahu kemana letak kebobrokan itu sendiri? Mungkin Ustaz Fajrul bisa melihat sisi lain yang menarik dari pesan menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW ini lagi. Ini begitu banyaknya kejadian Ustaz Ripin, begitu kan? Banyak sekali kejadian. Sebetulnya kadang-kadang orang bertanya, apakah Allah itu tidak mampu dan hal itu? Sebetulnya mampu. Kalau ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, ini akan tidak akan terjadi. Jadi kadang-kadang orang meragukan. Sebetulnya Allah bisa saja menciptakan makhluknya itu yang selalu berbuat baik taat kepada Allah. Iya, benar. Contohnya malaikat, diciptakan. Seluruh jagat raya ini kecuali manusia itu sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kan begitu. Pohon-pohon, gunung semua bertasbih kepada Allah, ya kan? Jadi sebenarnya menarik sekali pernyataan Ustaz Fajrul tadi. Jadi sebenarnya ketika kita kufur itu bukan berarti kekufuran itu merugikan Allah. Iya, betul. Dan ketika Allah memberi, itu bukan berarti mengurangi kekuasaan Allah. Allah mengatakan, laukana awwalakum wa akhirakum wa min jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin manaku sofi mulki sa'a. Kalaulah Allah, kalaulah semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang dan jin begitu juga sampai hari kiamat nanti, semuanya ala afjari qalbi rajulin, orang yang paling bejat di muka bumi ini seluruh umat manusia, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Subhanallah. Artinya apa? Allah tidak bertambah dengan ketaatan kita, mulianya, dan tidak juga berhina. Karena apa? Karena umat manusia ini kufur kepadanya. Tapi kembali lagi Allah menutup di akhir ayat ini, alla yaj'ala lahum hazzum fil akhirah walahum azabun azim. Yang pasti orang yang kufur kepada Allah di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Toh hidup di dunia ini kalau dihitung cuma 70 tahun, Ustaz Fajrul. Iya. Di akhirat satu hari 5.000 tahun. Itu satu hari. Kalau dua hari, udah 10.000. Seminggu, kalikan sendiri lah, ada banyak itu ya kan. Banyak. Kalau setahun, di dunia ini 70 tahun lah, itu pun kalau panjang umur. Kita belum tahu lagi apakah besok masih ada waktu untuk kita. Di dunia kita menikmati, tetapi di akhirat tidak dapat. Pemikiran orang cerdas tidak mau membuang uang yang sedikit, tidak mau membuang uang yang banyak untuk mendapat yang sedikit. Prinsipnya bagaimana yang sedikit ini menghasilkan hasil yang sebenarnya didapat di akhirat. Maka Allah mengatakan, "Hauzun, tidak ada hasilmu di akhirat, nol." Inilah mufallis itu. Dan kemudian walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Azab yang besar bukan saja terjadi di akhirat, bahkan terkadang di dunia ini pun kita menemukan karena kebobrokan sistem, azab pun turun. Iya. Musibah di laut. Dan untuk melanjutkan tadi Saripin, bagaimana Rasulullah itu selalu memikirkan umatnya. Iya. Terus dengan rasa kasih sayangnya yang begitu besar. Iya. Sehingga dia mendoakan. Mendoakan apa? Ketika diperintahkan Allah satu malaikat yang penjaga gunung itu, malah Rasulullah mendoakan mudah-mudahan dari keturunan mereka itu lahir nanti seorang yang mengabdi, umat yang mengabdi kepadaku dan tidak menyekutukan Engkau ya Allah. Iya, benar sekali. Begitu. Terus Rasulullah ini walaupun begitu selalu mengatakan dengan firman Allah, yaitu Al-Maidah ayat 118, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim." Jika engkau menyiksa mereka, maksudnya mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah tadi, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kan sungguh artinya sangat mendalam sekali rahmatan lil alaminnya, itu menunjukkan kasih sayang Allah. Maka pada suatu hari kesedihan Rasulullah terus berlanjut sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma ummati ummati wabaka. Artinya, ya Allah umatku, umatku lalu menangis. Mendengar doa yang dipanjatkan Rasulullah ini, Allah pun memerintahkan kepada Jibril. Wahai Jibril, tanyakan apa yang dirisaukan oleh Rasulullah tersebut. Allah. Setelah mengadakan dialog Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilaporkanlah kepada Allah. Begitu Allah mendengarkan, sampaikan kepada Nabi Muhammad, "Kami akan memenuhi doamu wahai Nabi Muhammad dan yang menginginkan agar umatmu selamat masuk ke dalam surga dan kami sesungguhnya tidak pernah mengingkari janji yang telah kami berikan." Subhanallah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun banyak seperti ini, tugas kita memang kita harus mendoakan. Iya. Bagaimanapun ada perbaikannya, bagaimanapun apa yang kita tetap mengharapkan. Karena itu merupakan perintah Allah sebagaimana yang digariskan Rasulullah. Artinya kita berbicara sini bukan arti menjatuhkan, tapi kita menginginkan kebaikan karena ini adalah satu bahagian dari dalam kehidupan kita. Karena kita tinggal di Indonesia. Benar sekali Ustaz Fajrul. Jadi memang gambaran ketika Ustaz Fajrul tadi, mungkin saya bisa menambahkannya. Kalau Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seru sekalian alam, timbul pertanyaan bagaimana? Maka di sini Abdullah bin Umar bin As menjawab lebih jelas. Nabi Ibrahim itu berkata, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, maka barang siapa mengikuti maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Nah, kemudian ditambah yang lain, "Waman asoni fa innaka antal azizul hakim," dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa? Nabi Ibrahim masih berdoa, tetapi doanya mendukung yang baik dan memohon ampun kepada yang salah, kepada Allah. Mudah-mudahan yang salah ini dimaafkan. Begitu juga Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Itu doa Nabi Isa. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau maha pengasih lagi maha bijaksana. Itu doa dua nabi sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad tidak membedakan doanya. Semua umatku tolonglah ampuni wahai Tuhan. Nah, jadi disinilah bukti bagaimana kasih Nabi Muhammad itu melebihi kasih Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana cintanya Rasul kepada umatnya, maka pada waktu Nabi Muhammad wafat itu dia bukan mengambil para sahabat saja, sebagaimana Nabi Isa menurut versi Alkitab memanggil murid-muridnya, imam-imamnya saja yang dipanggil, dikumpulkan, ada jamuan makan malam, ada hari Faskah di sana. Tidak, umat Islam Nabi Muhammad ketika wafat, dia menyebutkan semua umatnya agar diberi Allah keampunan. Ummati, ummati, wabaka. Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Inilah bukti bagaimana cinta Rasul kepada umatnya. Dan sebenarnya sebagai umat pun harus membalas cinta Rasul tersebut. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul. Mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.